Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ikhwah, sekalian kita lanjut di hadis 24 dari kitab Rasul Barat ini, syarah dari Al-Adab Al-Mufrad. Ya, hadis 24 tepatnya pada bab birrul walidain, birrul walidi al-musyrik. Yaitu bab berbakti kepada orang tua, ya. Kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu juga bisa, yang masih musyrik, ya, ketika hidup, ya, ini masih hidup. Al-Imam Al-Bukhari, ya, membawakan dengan sanadnya, haddatsana Muhammad bin Yusuf, ya, Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, haddatsana Israil telah menceritakan kepada kami, kata Muhammad bin Yusuf, qala, ia mengatakan, haddatsana Simakun telah menceritakan pada kami, an Mus'ab bin Sa'din, dari Mus'ab bin Sa'ad, an abihi, ya, an abihi, dari bapaknya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang sahabat senior dari kalangan muhajirin, ya, ahlu Makkah, yang awal-awal masuk Islam, ya, dan juga beliau radhiyallahu taala anhu, ya, termasuk, ya, sahabat yang memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas qala, dia mengatakan radhiyallahu taala anhu, nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillah. Tatkala ada 4 ayat dari Al-Qur'an yang nazalat fiyya, yang artinya turun, artinya aku menjadi penyebab turunnya ayat tersebut. Fiyya artinya terkait diriku, kata beliau, ya, terkait diriku, ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kanat ummi halafat, dahulu ibuku bersumpah, ya, bersumpah untuk apa, yaitu an la ta'kula wa la tashraba, untuk, ya, mogok makan, mogok minum, mogok makan, mogok minum, hatta ufariqa Muhammadan SAW, hingga aku berpisah, menyelisihi, ya, Muhammad SAW, karena ibunya musyrikah dan ibunya enggak suka anaknya, ya, ikut Nabi SAW, ya, dan ibunya mogok makan, mogok minum, kecuali anaknya sudah memisahkan diri dari Nabi SAW. Baik, barakallahu fiik. Saat waktu itu sempat gak tega, ya, manusiawi, mana ada orang yang normal yang bisa santai-santai saja melihat ibunya mogok makan, mogok minum. Ini semua tahu, ini akan memberikan mudarat kepada si ibu. Ya, kemudian kata beliau lagi, fa anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya, azza wa jal, wa in jahadaka, ya, ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wa in jahadaka, nah, jika keduanya, ya, jika keduanya, kedua orang tuamu, jahadaka, ya, jahada yujahidu, ini bukan maknanya berjihad, ya, melawanmu, bukan, tapi maknanya memaksamu, ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, agar engkau, ya, memaksamu agar engkau berbuat syirik, menyekutukan aku dengan apa-apa yang tidak ada ilmu padanya, fala tuti'huma, maka Allah katakan, Allah firmankan, jangan taati keduanya, ya, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah, ya, wa sahibuhuma, dan tetaplah berinteraksi, bergaul dengan kedua orang tua tersebut di dunia dengan ma'ruf, dengan baik, ya, dengan baik. Nah, bukan diperangi, namun ini para ulama merinci, ya, ini apabila, ya, kafir dari orang tua tersebut bukan kafir harbi, bukan kafir harbi. Ya, sebagaimana yang kita pahami, kafir itu terklasifikasi dengan beberapa bagian. Yang pertama kafir zimmi, ya, ini kalau kita urut secara acak di luar kafir harbi. Kafir zimmi, kafir minoritas yang tinggal di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin. Dia tidak boleh diganggu apalagi dibunuh dengan syarat dia membayar jizyah. Wahum shaghirun, dalam keadaan merendahkan diri kepada pemerintah kaum muslimin. Ya, bayar jizyahnya di dalam mazhab Syafi'i diterangkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli di Kanzur Raghibin, syarah dari Minhaj At-Talibin. Kata Al-Mahalli, yaitu 1 tahun 1 dinar. 1 tahun 1 dinar. Dan mereka zimmi ini haknya beda dengan kaum muslimin. Mereka itu tidak boleh menampakkan kekafiran mereka. Menampakkan kekafiran mereka enggak boleh, pakai salib gitu enggak boleh. Ya, apalagi koar-koar di medsos. Nah, koar-koar melawan segala macam sebagaimana kafir yang ada di negeri kita, ngeledek agama kita, memprovokasi, menyudutkan agama kita. Nah ini, dan mereka gak boleh tampil lebih dibandingkan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin naik kuda, mereka mesti naik himar keledai. Kalau kaum muslimin naik keledai, mereka mesti jalan kaki. Kalau kaum muslimin berpapasan dengan mereka di jalan, mereka mesti minggir ke tembok atau ke got, pinggir-pinggir got. Nah, itu hak-haknya, itu zimmi. Ya, mereka nggak boleh dibunuh. Ya. Yang kedua, kafir mu'ahad. Siapa itu mu'ahad? Kafir yang, ini secara ringkas saja, orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin, ya, dengan berbagai tujuan, ya, mau berobat kek, mau wisata kek, mau apa, family, apa, mau ada familinya di negeri kaum muslimin atau yang lainnya, dan dia sudah mendapatkan jaminan keamanan dari, ya, kaum muslimin yang ada di negeri tersebut, entah pemerintahnya, kalau pemerintahnya misalkan memberikan visa gitu ya, ya, maka mereka juga tidak boleh dibunuh. Ya, ya. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh mu'ahad, itu dia gak akan bisa nyium wangi surga. Nah yang ketiga, kafir musta'man. Ya, ya. Kafir musta'man itu orang kafir yang minta suaka, perlindungan ke negeri kaum muslimin. Nah, ini dia gak boleh dibunuh. Ya, gak boleh dibunuh. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seorang musyrik minta perlindungan kepada engkau, ya, fa'ajirhu, kasih dia perlindungan. Masuk ke negeri kaum muslimin hatta yasma'a kalamullah, hingga dia mendengar kalamullah. Dengar kalamullah dari siapa? Mimman, kata para ulama, dari tilawahnya kaum muslimin. Nah, ini untuk menerangkan juga bahwasanya kalamullah biharfin wa sautin, dengan huruf dan suara. Tidak sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Asyairah yang mereka seakan-akan mencocoki ahli sunnah dalam bab kalamullah. Mereka mengisbat, menetapkan sifat kalam, namun kalamullah yang mereka tetapkan adalah kalam nafsi. Ya, kalam azali yang tidak abadi. Tanpa huruf, tanpa suara. Ya. Taibar kalau baik. Mana lagi tadi? Tsaniyah, yang kedua, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ayat Al-Qur'an yang turun terkait dengan beliau, ya. Inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani faqala ya Rasulullah hab li hada. Ya, dahulu saya pernah mengambil sebilah pedang yang a'jabani, yang membuatku kagum, yang aku sukai. Maka saya katakan, wahai Rasulullah, hab li hada. Ya. Mengenai pembagian ghanimah waktu itu setelah peperangan. Wahai Rasulullah, berikanlah itu kepadaku. Ya, hibahkanlah itu kepadaku. Fanazalat, maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau tentang pembagian. Ya. Pembagian ghanimah. Tai. Nah ini, wasaniyah, yang kedua, inni maridtu. Aku pernah sakit. Yang kedua, berarti yang pertama, ketiga. Fa'atani Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW datang membesukku. Fakultu ya Rasulullah, aku katakan, wahai Rasulullah SAW, ini uridu an uqsima mali fa'usiya bidisfi. Wahai Rasulullah SAW, ini sakit ini saat, dan dia beliau merasa bahwasanya beliau akan wafat. Ya. Saya ingin uksim membagi hartaku. Fa usiya binisbi, apakah aku boleh berwasiat, ya. Berwasiat ya dengan setengah hartaku kepada selain ahli waris? Wa qala la, kata Nabi, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya. Fakultu, kemudian aku katakan as-sulus, kalau sepertiga fasa, kata Rasul SAW diam. Fakana as-sulus ba'dahu jaizan. Nah, setelah itu sepertiga dalam memberikan wasiat dalam masalah waris itu boleh. Warabi'ah, yang keempat, yang ayat Al-Qur'an turun terkait tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau, "Inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar." Saya pernah minum khamr bersama suatu kaum dari kalangan Ansar. Wa daraba rajulun minhum ya anfi ya bilahyai hamlin bilahyai jamalin fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu azza wa jal ya tahrimal khamri ya. Kemudian fa daraba rajulun minhum, ketika beliau mengatakan sedang minum-minum khamr bersama kalangan Ansar, ya, ya, ini tentunya pada saat khamr belum diharamkan, ya. Belum diharamkan, karena khamr itu diharamkan di Mekah, itu pun bertahap, ya. Tidak langsung haram, ya. Oh, di Mekah masih belum ada, di Madinah itu pun masih bertahap. Ba'da isya gitu kan, setelah sholat, karena ada ayat la taqrabu sholata wa antum sukara, baru sampai Allah sebutkan bahwasanya khamr itu ya rijsun min amali syaitan fajtanibu, dia adalah kotoran najis amalan setan, jauhilah. Baru ya, sahabat, para sahabat yang mengoleksi drum-drum khamr, bukan botol, bukan botol, drum-drum khamr. Ya. Dibuang ke mana? Ke tong sampah. Enggak mungkin. Udah dibuang. Ya. Udah ke gurun-gurun itu, di jalan-jalan kota Madinah, sehingga waktu itu pasca diharamkannya khamr, kota jalan-jalan di kota Madinah banjir khamr. Ya. Banjir khamr. Karena orang-orang Arab dahulu mereka khamr itu sudah menjadi bagian hidup dari mereka. Ya, maka di fase Mekah ya diharamkannya khamr itu belum ya, memupuk keimanan mereka, setelah kuat baru. Ya. Sama seperti jilbab. Ya, ini ada orang bilang jilbab cadar Pak, budaya Arab, keliru. Budaya Arab wanitanya ya, itu enggak pakai jilbab, bahkan pusarnya itu kelihatan. Budaya-budaya Arab, terkhusus Saudi, ya, saya pernah melihat ya, ada festival budaya-budaya Saudi yang diperagakan oleh anak-anak kecil perempuan, ya, anak-anak kecil perempuan ya, 4-5 tahun, ya, itu anak-anak tersebut memperagakan, ini budaya Taif, ini budaya dari daerah apa gitu, nah, ini budaya Hijaz, ya. Ini apa namanya, pakaian adat dari budaya ya Najd, nah, semuanya nggak ada yang pakai jilbab, nggak ada, apalagi cadar, semuanya nggak ada, ya, nah, itu bisa dicari itu ya di YouTube atau di mana, mungkin ada, tapi nggak ada yang pakai jilbab, makanya ayat tentang hijab ya itu di Madinah, bukan di Mekah. Ya ayuhan Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, ah itu, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu dan seluruh kaum wanita yang beriman, ya. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke dada-dada mereka. Ya, segera langsung wanita-wanita sahabiat itu mau keluar setelah turun ayat itu, langsung ngambil hordeng-hordengnya karena belum ada persiapan koleksi ya, gamis apa namanya? Hijab. Ya. Langsung dikerudung sehingga mereka tampak seperti burung-burung gagak karena hitam. Ya. Taib. Mana lagi tadi? Ya, fadaraba rajulun minhum anfi, ada seorang pria dari kalangan Ansar yang meninju hidungku. Ya. Dengan bilah ya jamalin, dengan dua rahang onta. Maka aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah ya menurunkan tentang keharaman khamar. Nah, tabarakallah fik. Ya, syarhul kalimat. Ya, syarah dari kalimat. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya, coba, coba Suidi, Suidi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah taala syarhul kalimati. Jahadaka, jahadaka. Jahadaka sa'yan. Sa'ayahuma al jahadaka fil madi fa'ile mana? Alif. Alif. Alif apa? Eh, anak-anak yang baru. Hah, yang udah belajar jurumiyah. Fa'ile mana? Alif tasniyah. Ya. Kedua orang tua. Ai sa'aya. Itu kan sa'ayas'a. Sa'ayas'a. Nah, fil madi kalau fa'ilnya musanna juga itu alif tasniyah. Berarti sa'aya. Terus sa'aya sa'iyahuma al-baligh. Sa'iyahuma al-baligh. Al-baligh. Al-baligh ma'aka litusyrika billahi. Sahibuhuma asya. Itu kan sahib fil amr. Ya, sohib. Maka maknanya ish. Ish. Ya. Sahib huma ish ma'ahuma wakhdum huma. Baik, jahadaka maknanya apa? Yaitu ketika Allah berfirman wa in jahadaka, jika mereka memaksamu aisa aya, yaitu mereka berupaya sa'yuhuma al-baligh dengan upaya keras mereka, mereka berdua, maka terhadapmu litusyrika billah, agar engkau berbuat syirik kepada Allah. Ya, fala tuti'huma, jangan kalian taati. Wa sahibhuma artinya dan pergaulilah mereka wa ish, itu hiduplah ma'ahuma bersama mereka ya dengan baik, tetap situ. Wakhdumhuma dan tetap berkhidmat melayani mereka. Di jam 6 lewat jam 6 kurang 20 ya. Saya aja yang baca dia biar cepat. Nah, baik. Ini diterangkan oleh para ulama. Ini apabila orang tuanya bukan kafir harbi. Tadi tersisa satu jenis kafir ya, baru tiga ya tadi, berhenti di situ. Satu kafir yang berikutnya yang bukan tiga golongan tadi. Kafir harbi. Baik yang ada di negeri mereka, di negeri kafirin, maupun yang ada di negeri kaum muslimin. Ya. Itu yang mereka diperangi. Saya mau tanya sama antum. Kafirin yang ada di tengah-tengah kita itu zimmi apa bukan? Bukan. Bukan. Emangnya mereka bayar jizyah apa? Satu dinar tiap tahun. Oh, mereka bayar pajak. Lah, sejak kapan pajak dianalogikan, dikiaskan jadi jizyah? Lah, kita juga bayar pajak, berarti kita zimmi dong, kafir dong. Hah? Enak aja. Enggak lah. Nah. Namun kafir harbi yang ada di negeri kita, yaitu kafirin yang tidak mau bayar jizyah, yang malah menampakkan agama mereka atau malah memusuhi kita, itu tidak diperangi, kata para ulama, lil maslahah. Ini kalau ada kafir ya harbi yang kayak model-model begini, lil maslahah, karena maslahat. Kalau kita perangi setiap kafir yang sekarang, wah, malah mudaratnya itu lebih besar. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dah. Baik, ini untuk kemaslahatan. Ya, untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Betul, mudarat keberadaan mereka di tengah kaum muslimin. Mudarat. Ya, namun lebih mudarat lagi kalau ya kita perangi mereka. Ya. Mudarat buat kita nanti. Iya enggak? Nah, ya misalkan Bima, wah, ini kafir harbi ini. Pakai salib lagi. Eh, kamu berjizyah enggak? Jizyah apaan? jizyah pajak apa namanya upeti ke pemerintah kaum muslimin satu dinar tiap tahun. Enak aja kamu, wah ini diapain sama Bima ini, digibeng apa dia apa, nanti mudarat, nanti mudarat buat siapa, buat Bima. Apalagi kalau kafirnya itu guru karate di smackdown di Bima, gak kalah. Lebih dari itu, Bima pun juga nanti akan mendapati mudarat berikutnya yang lain-lain, konsekuensinya. Bahkan juga bisa menimpa konsekuensi tersebut kepada kaum muslimin yang lain, efek-efeknya. Ya, taib. Ya, itu pada kafir yang orang tua kita itu kafir yang bukan harbi. Ya, Allah Ta'ala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Ya. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berlaku adil kepada orang-orang yang orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama. Tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Ya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Tapi kalau kafirnya harbi, apalagi memerangi kita. Wah, Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah mencontohkan hal ini di perang Badar. Ya, ketika berduel dengan bapaknya, ya, dia membunuh bapaknya karena Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah, ya, man hadallah. Engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapati suatu kaum, ya, suatu kaum yang mereka mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, ternyata mereka yuwadun man hadallaha wa rasulah, menjalin cinta kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan rasulnya, ya, walau kana abahum wa abna'ahum. Ya. Walaupun orang-orang kafir tersebut yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah bapak mereka, anak-anak mereka dan seterusnya. Ya, taib. Dan ini perhatikan pada orang tua yang non harbi, ya, yang kita berlaku baik kepada mereka, berbakti kepada mereka, ya, itu tidak mendoakan ampunan untuk mereka. Hanya boleh kalau mereka masih hidup, ya, hanya boleh mendoakan hidayah, ya, boleh memberikan hidayah pada mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang kafir banyak. Umar bin Khattab didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar masuk Islam. Hatta Abu Jahal sekalipun, ya, bahkan kaum yang kafir, suku Daus waktu itu, ya, yang kafir juga didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma mahdihim wa'ti bihim. Nah, ya Allah berilah hidayah pada mereka. Taib. Enggak boleh. Makana ya, apa namanya? Makana lin nabi, dan tidak layak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi walladzina amanu dan juga orang-orang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampunan untuk musyrikin. Walau kana ul qurba, walaupun kafir tersebut adalah, ya, kerabat terdekatnya. Nah, itu tidak boleh. Nah, baik, berikutnya lagi. Arba'u ayatin, ada 4 ayat yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas turun terkait beliau. Kata Asy-Syarih di sini, al-murad biha al-ahkamu. Yang dimaksud ayat di sini yaitu hukum-hukum, bukan ayat-ayatnya. Au yuqala inna dzalika min qubailit taghrib, atau mungkin juga bisa dikatakan apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut itu dari sisi, ya, taghlib, ya, dominannya aja, keumuman aja. Di anna tahrima ziyadati ala sulus fil wasiyati sabitun bis sunnati la bil qur'ani, ya, karena pengharaman tambahan wasiat lebih dari 3, ya, sepertiga itu pengharamannya itu berdasarkan as-sunnah, bukan berdasarkan Al-Qur'an. Al-Anfal, yaitu terkait surah, apa namanya, di surah Al-Anfal itu, ya, jam'u naflin, ya, jam'u naflin. Ini terkait yang mana, ya? Oh, ini yas'alunaka 'anil anfal, gitu ya. Mereka bertanya pada engkau tentang anfal. Anfal itu jamak dari naflin. Maknanya Pak, ziyadah, tambahan. Mutlaqu boleh juga dipahami secara mutlak, dia adalah 'alal ghanimah, harta rampasan perang. Harta rampasan perang yang diperoleh pasca peperangan. Beda dengan fai. Itu harta ya, rampasan ya terhadap orang-orang kafir yang diperoleh tanpa peperangan. Ya, li'annaha zaidatun 'ala aslil maqsad. Karena apa namanya? Harta rampasan tersebut adalah tambahan aja. Ya, dari pokok asal maksud tujuan berjihad. Ya. Nah, para ulama menerangkan, ini bukan bagian dari beramal akhirat untuk dunia. Artinya jika orang berjihad fisabilillah, dia niatnya karena Allah. Ya, ada kemudian ada juga terbetik supaya dapat ghanimah. Itu tidak digolongkan sebagai orang yang ya beramal akhirat untuk dunia. Ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab Tauhid. Ya. Bisa dipahami ya? Dia memang apa namanya? Fisabilillah niatnya itu karena Allah. Tetapi ada motivasi-motivasi lain, oh ghanimahnya banyak. Pak Nabi pernah memotivasi seorang sahabat, "Kamu enggak mau jihad. Nanti kalau jihad kamu, ghanimahnya wanita-wanita kafir sana cantik-cantik." Nah. Itu ya. Baik. Makanya para ulama, Imam Ahmad ketika ditanya mengenai hal ini, kata Imam Ahmad, ya, ajruhu ala qadri niyatihi, pahalanya sesuai dengan kadar niatnya, enggak digolongkan sebagai ya orang yang bersalah apalagi syirik. Ya, yang penting ada aslul apa, ada aslul qasad, ada pok apa namanya, tujuan niat awalnya itu udah ada karena Allah. Nah, baik. Mana lagi tadi? Wahwa i'la'u kalimatillah. Itu apa asas tujuan berjihad fisabilillah? Yaitu untuk meninggikan kalimat Allah. Ya. Orang-orang yang berjihad, ya, awalnya teh kayak seperti itu. Beda dengan hadis yang ya, apa namanya? Awwalu ma yuqda yaumal qiyamah, yang pertama kali dilemparkan ila jahannam pada hari kiamat, tiga jenis orang. Yang pertama yang berjihad, ya, kenapa engkau berjihad? Kata Allah, kata dia, ya, karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzab, engkau dusta ini. Ya. Engkau berjihad agar disebut sebagai pemberani, waqad qila, dan engkau sudah disebut sebagai pemberani. Ini karena orang ini memang sama sekali tidak ada niat untuk ya meninggikan kalimat Allah. Cuman memang dominannya itu seperti itu, supaya disebut sebagai pemberani. Ya, taib. Nah. Itulah yang sabda Nabi SAW, waman kanat hijratu li dunya. Ya, siapa yang niat hijrah itu karena dunia. Juga karena imra'ah yang kihuha, karena ada wanita yang pengen dia nikahi di sana. Dominannya itu bukan karena Allah. Nah, itu bisa dipahami di sini? Baik. Ahmad jauh-jauh datang dari Lahat ke Tambun City ini. Nah, Tambun City ya. Jangan sebut dusun. Nah, biar modern dikit. Niatnya karena apa, Ahmad? Ada akhwatnya di sini yang mau diincer. Hah? Ada apa? Mau cari apa? Nah. Ya. Nah. Ada pengen belajar, belajar thalabul ilmi. Thalabul ilmi karena Allah. Ya, raf'ul jahl. Ingin mengangkat, menghilangkan kebodohan, ya, ingin memperbaiki diri, ingin memahami agama ini dengan baik, juga dengan niat nanti ingin menyebarkan di kaum ketika pulang. Misalkan ya, ada dominan, oh di sono, ah ada akhwat yang saya incer misalkan, misalkan siapa juga yang mau kan, nah. Misalkan, ya, ah dominannya itu, nah, sekalianlah include lah. Nah, itu kata para ulama, ini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, di hadis mengenai innamal a'malu binniyat. Nah, itu tidak digolongkan sebagai orang yang beramal akhirat untuk dunia. Ya, kecuali yang memang dia sedekah mau kaya ya. Kenapa sedekah? Biar kaya. itu ya, biar kaya. Nah, dominannya seperti itu. Nah, itu baru ya, yang dia dikatakan demikian. Kemudian ya, kata Sa'ad, wa daraba rajulun minhum anfi ya billah yi jamalin billah ya jamal, ada seorang ansor yang memukul hidungku dengan rahang unta, kulit apa namanya, mungkin itu ya apa namanya, tengkorak rahang unta kali ini. Billah billah ya jamalin wa fi riwayatin ya wa fi riwayati muslimin bi ahdillah yai ra'si jamal, dalam riwayat muslim disebutkan dengan salah satu dari dua rahang kepala onta ya, tengkoraknya itu ya. Al-lahyu itu apa sih? Al-manbat manbatul lihyah minal ins wa ghairi, itu kalau pada manusia itu rahang itu di sini tempat tumbuhnya ya, lihyah jenggot kalau di manusia, kalau di hewan ya misalkan kambing di bawah mulutnya itu. Ya. Fikul hadis, kandungan hadis ini. Ya. Kata Syekh Luqman di sini Asy-Syarih, "Al-awwal al-hassu 'ala ta'atil walidain fi ghairi ma'siyatillah." Itu dorongan anjuran untuk tetap mentaati, berbakti kepada kedua orang tua yang bukan bermaksiat kepada Allah. Ya. Ya. Yang berikutnya, fadlul birri wal ihsani ma'al walidaini al musyrikin. Tetap ada keutamaan berbakti kepada, berbakti berbuat baik kepada kedua orang tua yang ya, ma'al walidaini al musyrikaini. Ya, kok musyrikin sih? Musyrikaini. Ya, na'at dari walidain. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua yang masih keduanya masih musyrik. Ya, ingat ya, kalau orang tuanya bukan kafir harbi. Ya, boleh mendoakan hidayah ketika mereka masih masih hidup. Nah, baik. Boleh. Namun enggak boleh mendoakan ampunan untuk mereka. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana an lahum annahum ashabul jahim. Telah jelas kepada mereka bahwasanya musyrikin itu adalah ashabul jahim. Kan sudah jelas di Al-Qur'an, musyrikin adalah ashabul jahim. Ya, penduduk neraka nanti. Udah enggak boleh dimintakan ampunan. Dan Nabi SAW pun juga dilarang oleh Allah memintakan ampunan kepada untuk ibunya. Walaupun ibunya wafat ketika pulang dari Madinah yang menuju Mekah, wafat dalam keadaan anaknya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum jadi nabi, kan masih kecil. Ya. Nah, namun dia sudah tegak hujah karena Allah sudah menurunkan ya agama ini, al-haq ini melalui risalah Nabi Ibrahim yang sudah dijalani oleh orang-orang Arab. Baik. Demikian pula dengan bapak beliau. Ya, yang berikutnya as-salis, yang ketiga, fadlul ummati al-muhammadiyati ala sa'iril umami. Keutamaan umat Nabi Muhammad SAW atas seluruh umat yang lain dibandingkan dengan umat-umat yang lain, bi annal ghanimata qad ahal qad ya uhillat laha, yaitu bahwasanya ghanimah dihalalkan untuk umat ini, duna ghairiha, namun tidak pada umat-umat yang lain. Umat yang lain setelah berperang mereka haram ya mengambil harta ghanimah. Umat ini halal ya, tapi dengan dibagi dulu, dibagi oleh pemimpin. Ya, enggak asal jangan ngambil masing-masing, enggak boleh. Arabi yang keempat, istihbabu ziyadatil marid. Itu dianjurkannya berziarah mengunjungi orang yang sakit. Orang yang sakit muslim ya, yang sakit muslim. Ya, didoakan 70 ribu malaikat kalau datang pagi atau sore. Ah. Ya. Ini kalau orang kafir yang sakit itu enggak boleh mengunjungi mereka. Mereka enggak punya hak. Ah, para ulama merinci boleh mengunjungi orang kafir yang sakit ya, membesuk dengan syarat untuk dakwah. Rasulullah SAW mengunjungi pamannya Abu Thalib yang kafir yang lagi sakit sekarat. Namun yang dikatakan oleh Nabi apa? Ya am kullu la ilaha illallah gitu kan. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Abu Jahal melarang. Diulangi lagi oleh Nabi. Ya Abu Jahal mengulangi lagi, talqin lagi. Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Abu Talib, kamu udah enggak suka sama agama bapakmu, Abdul Muttalib. Ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berziarah kepada anak Yahudi yang sakit. Ya. Ya yang Nabi pun juga mendakwahkan anak Yahudi itu memang berpotensi masuk Islam. Ya, dia sudah senang. Cuman dia takut sama bapaknya. Dia nengok ke bapaknya. Boleh enggak gitu? Anak ini mau mati nih. Boleh enggak? Kata bapaknya, "Ati Abul Qasim. Ati Abul Qasim." Ya udah ikuti aja itu, Abul Qasim. Abul Qasim itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anaknya mengucapkan ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan Nabi pun salam bersyukur akan hal ini. Ya. Nah, selain dari tujuan itu, enggak boleh. Mau ngapain antum basa-basi? Ya. Ke orang kafir. Orang kafirnya yang suka posting-posting di medsos ngejelekin Islam lagi. Karena dia cuma tetangga kita, teman kerja kita. Mat sembuh ya, Pak, ya. Mau ngapain? Mat sembuh, mau sembuh, sembuh ntar dia rusuh lagi. Ngapain kita basa-basi? Ya, basa-basi. Ya. Terus mau ngomong Allah aja takut di depan orang kafir. Semoga Allah sembuhkan gitu. Itu kan enggak boleh juga doain itu. Ngomong Allah aja takut, akhirnya ikut-ikutan deh. Semoga Tuhan ya, menyembuhkan. Enggak enak ngomong Allah Rabbul Alamin di hadapan orang kafir. Ya, hilang izzah kita. Ya. Mana lagi tadi? Tawadu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu kana yahtamu bi iyadatil marda ihtimaman balighan. Ya, tawadunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau yang memperhatikan para sahabat beliau, umat beliau, ya, dengan apa? Dengan iyadah. Ya. Iyadah itu masdar dari ada yaudu. Artinya mengunjungi, membesuk. Nanti juga ada yaudu, tapi masdarnya bukan iadah. Tapi iadah itu maknanya mengulangi. Nah, mengulangi. Baik. Ihtimaman balighan, dengan perhatian yang sangat besar. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, kepada para sahabat beliau dengan dibesuk, dikunjungi. Nah, as-sadis yang keenam, ada mujawazi ziyadati ala tsulutsi fil wasiyati. Ada mujawazi, tidak boleh az-ziyadati, ya, menambahkan ya ala tsulutsi, lebih dari sepertiga fil wasiyah, dalam wasiat enggak boleh. Ya, artinya ahli waris ini di luar ahli waris, nanti dia boleh memberikan harta dia kalau dia wafat kepada selain ahli waris, yaitu wasiat. Tapi yang dapat wasiat enggak boleh lebih dari sepertiga, karena sisanya itu adalah hak ya ahli waris dia. Ya. Baik. As-sabi yang ketujuh, innal khamra haramun. Sesungguhnya khamr adalah haram. Wa fihi mafasidun azimatun. Ya. Mafasidu, ya, mamnu min as-sarab, wazan mafa'il, azimatun. Dan di dalam khamar terdapat berbagai kerusakan yang besar, wa adrarun, ya, dan juga kerusakan-kerusakan yang jasimah, kerusakan yang besar, jasimatun. Tapi cukup sampai sini aja dulu. Nah, insya Allah kita lanjutkan ini. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd.